أنا عزيز لغنى ولا قلنا عندك لا خلونا خلصوا طيب ولين نعم عدم كلفة استطالة نعم والانحراف الانحراف نعم سلام أنا يا بسلام أنا يا بسلام عندك شيء عندك زين إيش من المخرج إلى أين عندك يا نور عندك رحمن عندك من الأطراف لسان الخوف المخرج طيب masa berikutnya pada urut-urutan huruf نعم مراتب الحروف خلاصة dibagi menjadi tiga tebal tipis yang pertama tebal yang kedua tipis yang ketiga tebal atau tipis udah selesai so intahaina yang pertama tebal yang kedua tipis yang ketiga tebal atau tipis فخم رقق نعم طيب urutan huruf dibagi menjadi tiga pertama huruf yang dibaca tebal yaitu huruf istilah yang terkumpul dalam suatu kalimat khussa dhaqtin qid khussa dhaqtin qid ini semuanya dibaca tebal kecuali nanti pada al-kha wal-qaf wal-ghain kalau kasrah tebal juga tapi tebal tafkhim nisbi sedangkan empat huruf jangan terkumpul dalam satu kalimat nam sada nam sada tada empat huruf ini tebal terus menerus baik itu berharakat dhammah kasrah sukun fathah nanti ada pembagian pada urutan isti'la pada bab berikutnya huruf yang dibaca tipis itu semua huruf istifal huruf istifal ma ada istilah ini miring terus ini cemiti aja ke kancing kancing mana sini ini guling lagi ini. Ini akhwatnya gak dengar ini kalau miring semua huruf istifal. Ini ada masih ada pengecualian di situ. Pengecualiannya pada nomor 3. Nah. Semua huruf istifal tipis. Tapi sebelumnya kita masuk contoh pada huruf yang dibaca tebal. Kha, ini kan? Kha. Khu. Naam. Al-Khasirin. Ya. Al-Khasirin. Ya, harus bedakan antara Al-Khasirin. Nah. As-Salah. Nah. Jadi salat jadi salat. Nah, salah. Nah, itu betapa banyak. Karena sudah dirusak tadi dengan penamaan EYD, orang-orang awam membacanya dengan salat. Nah, apalagi yang belum belajar Al-Qur'an Karim tidak akan bisa membaca, tidak akan bisa membaca. Sebenarnya menjauhkan, sebenarnya menjauhkan. Kalau tulis dengan SHO lebih jelas sebenarnya. So. Nah. Sebab kalau salat salah. Nah, salah. Apalagi sampai salah. Apanya salah? Hah? Keranjang. Salah. Kalau salah kalau salah, nah, dari salaha, salihah, senjata. Nah, salat senjata. Nah. Baik. Wadda misalnya. Adda jadi da. Addalin jadi addalin. Ais mana ad-dalin wa mana ad-dalin? Ais farq bainahuma? Naam, ad-dalin sesat, ad-dalin penunjuk. Naam. Ya, menunjukkan ad-dal, ad-dalin. Beda arti. Naam. Apalagi ditulis dengan zalim. Naam. Zalim ditulis dengan zalim. Nah, zalama, azlam, dari situ. Nah, betul beda arti. Taib, ba, di, du, dab, demikian. Ba, di, du, dab. Jangan sampai jadi di, di, terus menerus tebal. So, ba, wa, ta, wa, terus menerus tebal. Bi, bi, si, si, pi, pi, li, li, nam, li, li, nam, li. Jadi jangan sampai li, nam. Jadi kalau kita kumpulkan nanti banyak perbedaan arti luar biasa di, nam, dalam Al-Qur'an Al-Karim atau dalam lugah Arab ya. Gha, ri, ru, bau. Demikian. Gha, ri, ru, bau. Nah, biasa ditutup. Bau. Khoto ada. Bau. Demikian. Bau. Bau. Nah, ri. Ri. Tidak usah pakai wi. Ri. Langsung. Karena takhim nisbi di situ. Ri. Ri. Ghilzah. Ghilzah. Ghilzah. Baik, tolan. Nah, to, ti, tu, bato. To, ti, tu, bato. To, ti, tu, bato. To, ti, tu, bato. Nah, tibangko, nian. Tibangko. Tibangko. Tibangko. Ti. Tu, to, nah, ini jangan sampai kayak orang Yaman, sebagian orang Yaman memakai ta. Fa idza ja'atit tammah, awalnya at-tammah dan at-tammah. Hah? Harus beda keduanya. Tammah yang al-qiyamah, Tammah al-Kubra, Wattammah, ha? Sempurna, naam, kamil, sempurna. Hampir saya jumpai orang-orang Somalia demikian, orang Romia juga demikian. Romia mana? Roma. Hah? Romia. Bukan ini. Ini orang Ethiopia. Baik. Hatta Allah mereka baca Allah. Nah. Allah Allah. Nah. Allah jadi Allah. Mereka sudah belajar, banyak belajar, tapi suatu saat pasti terjadi. Nah, termasuk Sulawesi juga. Rasul jadi Rasul. Nah, Sahih Rahi. Sahal Isu Sahih. Nah, Rasul jadi Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul. Taib. Waqa. Ka. Qala dikala. Nah, apa bedanya? Qala dengan kala. Qala berkata, wa kala. Menangkap, menakar, atau menimbang. Menimbang. Beda nanti. Atau gala Rasulullah. Hanya gala. Gala Rasulullah. Ghalin. Bisa juga. Nah, ghaliyah juga bisa. Mendidih juga bisa. Nah. Wadha. Nah. Tapi yang tipis, ini juga yang tipis. Huruf yang tipis selain alif, kemudian lam, wa ra. Harus hati-hati pengucapannya. Jangan sampai dibaca tebal selain alif, wara, walam. Nah, tadi kita contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Kesan ini termasuk kesalahan yang kecil besar. Kalau sampai dibaca tebal kecil. Nah, kalau tadi bisa besar bisa kecil, tergantung pengucapannya. Qala jadi kala besar. Biasanya mereka akan jadi membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak belajar tidak tahu kesalahan di sini. Waladdallin amin. Banyak di sini. Amin. Terutama anak kecil. Jadi apa? Jadi besar. Tidak jadi a. Kemudian juga jangan sampai imalah. Imalah sughra. Imalah sughra mereka terlalu membaca, nah, saya terlalu apa, menipiskan, sehingga menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah, namanya apa? Imalah sughra. Ini juga kesalahan kecil, sampai dibaca imalah sughra. Huruf yang kadang-kadang dibaca tebal dan kadang-kadang dibaca tipis. Nah, alif. Nah, huruf ini dibaca tebal jika didahului oleh huruf isti'la. Nah, toba mengikuti. Beda toba. Pernah di sini ada muadzin yang bilang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi A. Terakhirnya yang diketahui ini Allah apa A. Sering kita jumpai demikian. Tidak menjaga laf al-jalalah menjadi setelah Allah jadi A. Ini para muadzinun banyak sekali. Kemudian wanadhallin juga banyak juga yang demikian. Jadi kalau sebelumnya huruf istila tebal dijaga betul. Taba mian qala daqa daqa qala qala. Nah, jangan sampai nanti jadi qala. Karena sebelumnya istilah jadi lo nanti. Kita kan qala. Nah. Jangan sampai qala atau kala. Nah. Sedang yang dibaca tipis kalau didahului huruf istifal. Nah. Mali mian. Mali. Maliki. وَحَالَ بَيْنَهُمَا وَحَالَ بَيْنَهُمَا وَحَالَ بَيْنَهُمَا وَحَالَ بَيْنَهُمَا مَا لِهَذَا الْغُرَابِ مَا لِهَذَا الْغُرَابِ مَا لِ مَا لِ hadza hadza sampean hadza hadza mali mali. Baik, lam huruf ini dibaca tebal khusus pada lafz jalalah yang didahului oleh dhammah atau fathah. Nah, Allah kan wajhullah wajhullah rasulullah rasulullah. Betul tebal wajhullah wajhullah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah Rasulullah. Bedakan antara orang yang baca dengan tebal dengan orang yang tipis. Rasulullah. Jadi tidak mantap situ. Rasulullah. Ya. Dan ujar tipis kalau didahului oleh kasrah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kan? Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillah. Lillah. Nah, billah. Billah. Bismillah. Perbedaanlah keduanya antara tebal tipis, kalau tebal lebih tertekan. Rasulullah, ya? Rasulullah. Lamnya lebih tertekan. Kalau penempelan lam biasa kayak gini, nanti kalau lam yang tebal lebih tertekan. Makanya tidak boleh kalian baca dengan Bismillahirrahman, Bismillahirrahman, tidak boleh. Biasa, karena lamnya tipis. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Juga jangan sampai terlalu ringan. La, terlalu ringan di sini. La ilah. Karena ada yang takalluf jadi la. La ilaha illallah. La ilah. Jelek malahan. La, la, la. Jangan sampai la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Tapi la. Juga jangan terlalu tipis. La, la. Nah, harus perhatikan di situ. Oh, laf jalalah yang fakhom itu lebih tertekan. Baik, berikutnya ra. Lihat pembahasan ra. Nah, lihat sekarang pembahasan ra. Hukum ra ayat halaman 119. Hukum ra, ra dibagi tiga, tebal, tebal yang pertama, kedua tipis, yang ketiga tebal atau tipis. Tebal atau tipis. Demikian juga untuk ra yang tebal itu lebih penempelannya lebih kuat daripada ra yang tipis. Nah. Amru, amian. Nah, bedakan antara amri dengan amri dengan amru. Amru. Amrullah. Amrullah. Amrillah. Amrillah. Jangan disamakan jadi amril, amrillah tebal. Kalau amri tipis. Amrillah. Amrullah. Amrullah. Amrullah. Amrullah. Amrillah. Amrillah. Perbedaannya di situ. Ini lebih apa? Lebih tertekan antara ra yang tebal yang tipis. Yang tebal lebih tertekan. Demikian juga lam. Lam tidak sama. Walaupun mereka masukkan satu makhraj, tapi praktiknya beda. Antara ta wa ta wa dal, mereka masukkan satu makhraj, tapi beda pengucapan. Dan letaknya pun juga beda. Antara ta, nah, dengan da, dengan ta, ta. Nah. Ada sebagian yang mengucapkan dengan ta, ta. Kalau ta sudah berubah jadi nah, taraf lisan ma'a ma'ala atraf naya ta jadi atraf asanaya ta ti tu bat amian ta ti tu bat nah. So, nanti masuk pada bahasa itu habis waktunya. Dan gunna perbedaan yang jelas atau nampak pada bagian ikhfa hakiki. Fa'akiki jelas di sana perbedaan antara yang tebal dan yang tipis. Coba kita lihat sekarang pada bagian ikhfa hakiki. Halaman berapa? Lihat bukanya jangan begitu, bukanya dilihat pada daftar isi. Bagian nun sukun dan tanwin. 83 ya. Halaman berapa tadi? Halaman berapa? Hah? 88. Nah, halaman 88. Ya, dengan contohnya sekarang di situ. Enggak ada Kosong. Nah, sugari sama apa maksudnya? Tanggung jawabnya dia. Kalau saya enggak ada urusannya. Saya bedakan antara qauman salihin, ya. Qauman salihin. Adikan qauman salihin. Qauman salihin. Wa ya'fu 'an katsir. Beda kan antara antum, ya, qauman tebal, harus beda karena banyak yang tidak membedakan mana yang fa' tebal, mana yang tipis. Alhamdulillah ini ada contohnya semuanya, contohnya semuanya dari huruf-huruf tersebut. Qauman, jangan sampai qauman, jangan begitu. Ada sebagian takaluf qauman salih, takaluf namanya. Biasa aja qauman salihin, ya. Qauman salihin. Rata-ratanya ada yang begitu. Tapi ada yang sama. Rata-rata kita orang Indonesia biasanya sama. Qauman salihin ang kathir a'ilang fa'agna sama. NG semua, ya. Sebenarnya ada perbedaan, sebenarnya ada perbedaan. Kemudian jangan sampai takalluf, karena ada sebagian orang Yaman yang takalluf dalam masa ini sehingga memajukan bibir. Qauman tidak masuk hidung, tapi qauman ada mau. Jadi mau. Waktunya habis. Dan meroja. Meroja soal ini tinggal praktek. Setelah selesai ini praktek insya Allah. Nah. Bila.